manjani sing perlu bin elek. Yen suba elek sing kalpayung udang bisa tu sing makan. Ketimbang sengsara hidup di mandi puan sate kelaparan. Entau ni mekada uling uling jani perlu pinakan. Nyen kal ngaden dewek lakar mujur sekat mare jani mutak lak ngisi topari dan mantri. Sing medaya idewek lakar matamu janda jage kuen suge bilang tundek tundek gase gaser kales nanjen nen pip.